بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزني الله وإياكم kita lanjutkan kajian kita pembahasan tentang puasa Ramadan di antara ibadah yang disyariatkan di bulan Ramadan adalah i'tikaf. Nah, pada kajian sebelumnya kita bawakan penjelasan muallif dari kitab Al-Fiqhul Muyassar masih berkaitan dengan pembahasan i'tikaf. Kita lanjutkan masih berkaitan dengan pembahasan ini tentang i'tikaf. Qala al-muallifun hafidhahumullah ta'ala mustahabbatuh, di antara amalan yang disunahkan bagi orang yang sedang i'tikaf. والاعتكاف عبادة يخلو فيها العبد بخالقه. اعتكاف adalah ibadah seorang hamba fokus padanya beribadah dengan Rabb-nya, penciptanya. Dalam i'tikaf seorang hamba kosong atau fokus menyambung hubungannya, mendekatkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, penciptanya. Wa yaqta'ul 'alaiqa 'amma siwah, dan memutus hubungan-hubungan, muamalah-muamalah dari selainnya. Fokus perbanyak ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yustahabbu lil mu'takifi an yatafarragha lil 'ibadah. Maka disunahkan bagi orang yang sedang i'tikaf untuk fokus beribadah. Bagi orang yang sedang i'tikaf disunahkan fokus beribadah. Jangan disibukkan dengan perkara-perkara yang lain, perkara-perkara dunia misalnya yang menyibukkan dia, melalaikan dia dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan dia beri'tikaf adalah agar bisa fokus memperbanyak ibadah, qurbah, ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Fayukthiru minas salah, maka hendaknya dia memperbanyak salat. Nah, salat wajib dijaga dan salat-salat sunnah. Baik itu rawatib dan salat-salat sunnah yang lainnya. Semua waktu selain waktu yang terlarang diperbolehkan seorang memperbanyak salat sunnah untuk Allah Subhanahu wa taala. Selain waktu-waktu yang terlarang. Wa dzikir, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu tahlil, takbir, tahmid, tasbih, dan zikir-zikir yang lainnya yang disyariatkan untuk diperbanyak. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah zikir yang banyak. Termasuk ketika sedang i'tikaf. Wa ad-du'a, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus di waktu-waktu yang mustajab, ditekankan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu misalnya ketika salat, dalam sujud ketika salat antara adzan dan iqamah, sepertiga malam terakhir, ketika sedang berpuasa, dan waktu-waktu mustajab yang lainnya. Wa qira'atil Qur'an, perbanyak bacaan Al-Qur'an. Perbanyak membaca Al-Qur'an. Setiap satu hurufnya, jika kita ikhlas membacanya, kita akan mendapatkan 10 pahala, 10 kebaikan. Wa taubati wal istighfar, memperbanyak taubat dan istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil ashari hum yastaghfirun, di antara sifat orang yang beriman yang Allah jamin surga bagi mereka, di antara sunnah adalah beristighfar minta ampun kepada Allah di waktu sahar, di pagi hari sebelum waktu subuh, dan waktu-waktu yang lainnya. Karena tentunya kita sebagai manusia biasa tidak ma'sum, tidak terjaga dari kesalahan. Kadang ada kesalahan yang kita terjatuh padanya, baik disadari ataupun tidak disadari. Sebagaimana pula yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa semua kesalahan beliau, dosa-dosa beliau, baik yang lalu maupun yang akan datang, telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi beliau setiap harinya tetap beristighfar, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai umat beliau yang belum ada jaminan bagi kita diampuni kesalahan-kesalahan kita, lebih pantas, lebih berat untuk memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nahwi dzalika min at-ta'at allati tuqarribu ila Allah taala. Dan selain itu, dari ketaatan-ketaatan yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Disunahkan orang yang sedang i'tikaf fokus memperbanyak ibadah, amal saleh, ketaatan. Baik itu salat, zikir, doa, membaca Al-Qur'an, istighfar, bertobat, dan ketaatan-ketaatan yang lainnya. Ma yubahu lil mu'takif, kemudian apa yang diperbolehkan bagi orang yang sedang i'tikaf? Wa yubahu lil mu'takifi al-khuruj min al-masjid lima la budda min. Diperbolehkan bagi orang yang sedang i'tikaf keluar dari masjid untuk keperluan yang harus dipenuhi. Kal khuruj lil akli wa syurb idza lam yakun lahum man yuhdhiruhuma. Misalnya keluar untuk makan dan minum jika tidak ada yang membawakan makanan dan minuman ke tempat dia i'tikaf. Adapun jika ada yang membawakan makanan ke tempat i'tikafnya, apakah itu anaknya atau temannya atau saudaranya, maka tidak perlu keluar untuk makan dan minum. Bisa makan di masjid, dan dijaga kebersihan masjidnya. Adapun jika tidak ada yang membawakan makanan ke masjid tempat dia i'tikaf, dia harus keluar ke rumahnya, tidak mengapa. Wal khuruju li qada'il hajah. Demikian juga keluar untuk buang hajat. Apakah buang air kecil, buang air besar? Wal wudu'i min al hadithi wal ightisali min al janabah. Berwudu dari hadas. Misalnya dia ingin melakukan ibadah yang disyaratkan harus dalam keadaan bersuci, apakah itu menyentuh mushaf, membaca Al-Qur'an, salat, dia ingin berwudu, keluar, tidak mengapa. Demikian juga mandi junub. Misalnya dia ihtilam ketika sedang i'tikaf, maka boleh untuk keluar mandi junub. Junubnya dengan sebab ihtilam. Kemudian berikutnya, wayubahu lahu tahadduth ila nasi fi ma yufid. Boleh dia berbincang dengan manusia dalam perkara yang berfaedah. Boleh bincang-bincang ringan dalam perkara yang bermanfaat. Wa su'ali an ahwalihim, bertanya tentang keadaan mereka. Amma tahadduthu fi ma la yufid wa fi ma la darurata fi. Adapun berbincang-bincang dalam perkara yang tidak berfaedah, yang tidak penting, fa inna yunafi maqsudal i'tikaf wa ma syuri'a min ajli, maka ini menafikan, bertentangan dengan tujuan i'tikaf dan maksud disyariatkannya i'tikaf. Naam. Berbincang-bincang, ngobrol dengan teman-temannya sama i'tikaf, ngumpul ngopi, cerita perkara yang tidak berfaedah, tertawa-tertawa. Nah, ini menafikan, berentangan dengan tujuan disyariatkannya i'tikaf. Tujuan disyariatkannya i'tikaf adalah fokus memperbanyak ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yubahu lahu an yazurahu ba'd ahlihi wa aqaribihi. Diperbolehkan orang yang sedang i'tikaf dikunjungi oleh sebagian keluarganya dan kerabatnya. Boleh dikunjungi oleh keluarganya. Wa an yatahaddatha ilayhi sa'atan min zaman. Berbicara dengan keluarganya sesaat, sebentar. Wal khuruju min mu'takafih litawdi'ihim. Beliau keluar dari tempat i'tikafnya untuk mengantar mereka ketika mereka pulang. Diantar sampai keluar pintu misalnya, pintu masjid, untuk mengantar mereka, tidak mengapa. Sebagaimana Rasulullah SAW sedang dalam hadis ini, li hadithi Sufiyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah SAW mu'takifa fa'ataitu laylan fahadathuhu thumma kumtu fanqalabtu faqama ma'i liyaqlibani. Rasulullah SAW pernah beliau sedang i'tikaf. Aku mendatangi beliau di malam hari. Aku berbincang dengan beliau. Kemudian aku berdiri ingin pulang kembali. Maka Rasulullah berdiri bersamaku mengantarku. Wa ma'na liyaqlibani ayaruddani ila baiti. Mengantarku ke rumahku. Nah, boleh dijenguk oleh sebagian keluarganya. Dan boleh ketika keluarganya pulang mengantar mereka. Walil mu'takif an ya'kula wa yashraba wa yanama fil masjid ma'al muhafadhati ala nadhafatil masjid wa siyanatih. Orang yang sedang i'tikaf boleh makan dan minum, tidur di masjid disertai dengan menjaga kebersihan masjid. Nah, ini perkara-perkara yang diperbolehkan bagi orang yang sedang i'tikaf. Al-mas'alah ar-rabi'ah, kemudian pembahasan yang keempat, mubtilatul i'tikaf, pembatal-pembatal i'tikaf. Orang yang sedang i'tikaf hendaknya menjauhi perkara-perkara ini agar i'tikafnya sah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yabatulul i'tikafu bima yali. I'tikaf batal dengan sebab perbuatan-perbuatan yang berikut ini. Yang pertama, al-khuruj minal masjid li ghairi hajatin amdan. Keluar dari masjid tanpa ada kebutuhan dengan sengaja. Keluar dari masjid tanpa ada kebutuhan dengan sengaja. Ini membatalkan i'tikafnya. Wa in qalla waqtul khuruj, walaupun sebentar waktu keluarnya. Walaupun sebentar waktu keluarnya. Keluar tanpa ada kebutuhan dengan sengaja. Bukan untuk buang hajat, bukan untuk makan dan minum karena tidak ada yang mengantarkan ke masjid. Dan tidak ada kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Sengaja keluar dari masjid tanpa ada kebutuhan. Li hadits Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan hadits Aisyah radhiyallahu anha, wa kana la yadkhul baita illa li haja idza kana mu'takifan. Rasulullah SAW tidaklah masuk rumah kecuali karena ada kebutuhan apabila beliau sedang i'tikaf. Nah. Apakah untuk buang air, makan, minum, atau kebutuhan yang lainnya. Nah. Adapun tidak ada kebutuhan, tidak boleh keluar dari masjid. وَلِأَنَّ الْخُرُوجَ يُفَوِّتُ الْمُكْثَ فِي الْمُعْتَكَفِ. Dan karena keluar, itu akan melalaikan dia, meluputkan dia. Dia menetap di tempat i'tikafnya. Membuat dia meninggalkan. Menetap di tempat i'tikafnya. Wa huwa ruknul i'tikaf. Menetap di tempat i'tikafnya di masjid itu adalah rukun i'tikaf. Rukun i'tikaf adalah menetap di masjid. Dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya al-jima' berhubungan dengan istrinya. Walau kana dhalika lailan, walaupun dilakukan di malam hari. Aw kana al-jima' kharij al-masjid, atau jima'nya di luar masjid. Misalnya pergi ke rumahnya. Ya, karena tidak ada yang membawakan makan minuman ke masjid, akhirnya dia pulang ke rumah. Berbuka di rumah, kemudian berhubungan dengan keluarganya di rumah, membatalkan i'tikafnya. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan menggauli istri kalian dalam keadaan kalian i'tikaf di masjid. Menunjukkan perbuatan ini membatalkan i'tikaf. Wa fi hukmihi al-inzalu bi syahwatin biduni jima'. Sama sama dengan jima', hukumnya serupa, yaitu mengeluarkan maninya dengan syahwat. Al-inzal bi syahwat, mengeluarkan maninya dengan syahwat tanpa dengan jima'. Kalistimna, seperti dengan onani, dengan tangannya. Mubasyaratiz zawja fi ghairi farj, atau menggauli istrinya di selain kemaluannya. Untuk mengeluarkan syahwatnya, maninya. Ini juga kata beliau, hukumnya sama dengan jima', bisa membatalkan i'tikafnya. Misalnya, hendaknya dijauhi perbuatan seperti ini ketika sedang i'tikaf. Kemudian berikutnya di antara batal i'tikaf, dhahabul aqli, hilangnya akal. Hilangnya akal. Fayafsudul i'tikaf bil jununi wassakar. I'tikaf rusak, batal dengan sebab kegilaan atau mabuk. Tertutup akalnya. Minum khamar, cairan atau sesuatu yang bisa memabukkannya. Li khurujil majnuni wassakran an kaunihi min ahli ibadah. Karena orang yang gila, orang yang mabuk keluar dari orang ahli ibadah. Orang yang sedang beribadah. Karena di antara syarat sahnya ibadah harus niat. Niat dalam ibadah tersebut, dari awal ibadah sampai selesai. Ada orang yang gila, yang mabuk, hilang akalnya, maka hilang niat dari dia ketika tertutup akalnya. Ini orang yang sedang i'tikaf, kemudian dia minum khamar, mabuk, maka batal i'tikafnya. Kemudian berikutnya al-haid wa nifas. Haid dan nifas. Ini bagi perempuan. Li'adami jawazi muktil haid wa nufasa fil masjid. Karena perempuan haid dan nifas tidak boleh tinggal di masjid. Ini pendapat jumhur ulama. Dan berikutnya ar-riddah, murtad. Dan antara pembatalan i'tikaf, murtad keluar dari Islam. Limunafatihil ibadah, karena murtad berentangan dengan ibadah. Nah, menafikan ibadah. Waliqawni ta'ala, dan berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika kamu berbuat syirik, maka hancur amalanmu. Syirik termasuk amalan riddah, menjadikan seorang murtad dari Islam. Demikian juga pembatal-pembatal keislaman yang lainnya, menjadikan ibadah seorang rusak, baik itu i'tikaf dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ini pembatal-pembatal i'tikaf, hendaknya dihindari, dijauhi bagi orang yang sedang beri'tikaf. Dengan demikian selesai pembahasan i'tikaf. Kita tambahkan lagi satu pembahasan berkaitan dengan puasa ini, yaitu zakat fitr. Yang disyariatkan pula ketika berakhir selesai puasa Ramadan. InsyaAllah ini pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadal qadar, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal.